kita, sahabat kita, senior kita, Bapak Kyai Haji Ahmad Muafiq, yang saya hormati Bapak Kapolda. Terima kasih kehadirannya. Direktur Umah MMI, baik yang lama maupun yang baru, Mas Fauzi, karena disebut lama terus belum terus. Senior kita, Ibu Dr. Hajah Maria Mahasir, yang setia mendampingi kita yang muda-muda, ngakunya masih muda ya. Ya, wartawan kita, ya juga sahabat kita semua, Mas Sudaryono. Insya Allah acara ini akan disiarkan langsung ke Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk Mas Sudaryono. Ya, jadi MMI punya senior yang bekerja di media cukup efektif, Mas Sudaryono. Para sahabat sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita semua pertama bangga karena kerawuhan tokoh kita yang juga kader kita semua dari PMI. Mungkin teman-teman yang belum tahu perlu saya sampaikan, saya sering manggilnya Mas Muafiq ya. Tapi kalau di media teman-teman sudah tahu sendiri. Jadi beliau ini dulu dari Fakultas Dakwah, belum ada komunikasinya ya. Tapi beliau justru ada komunikasi sekarang. Nah, kemudian pada hari ini kita juga bersyukur karena dari Polda DIY hadir di sini Pak Rudi, yang biasa juga Kapoldanya juga biasa datang ke sini. Jadi beliau juga komitmen untuk datang bersama pasukannya, nah itu di belakang. Ya. Jadi insya Allah PMI aman sampai tanggal 22 setidaknya, insya Allah aman. Amin. Karena kita tetap bertauhid ya, nomor satu. Jadi kalau ada PMI ini nyoblosnya nomor 2, kami segera muhasabah. Berarti yang ikut dawuhnya kiai dan tidak intiba ala KMA gitu ya. Nah itu penting dicatat. Atas nama Yayasan YBHI, saya menyampaikan terima kasih kepada Direktur Umah MMI beserta staff. Staffnya berapa ya? Ada 6 yang sudah mengadakan acara ini dalam rangka hari ulang tahun MMI yang ke-59. Dan ulang tahun PMI ini betul-betul bersejarah untuk tahun ini karena bertepatan dengan pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, anggota DPD. Jadi pasti semua warga bangsa Indonesia merasakan kehadiran PMI. Lebih-lebih alhamdulillah tentu sejarah dicatat karena Nahdlatul Ulama yang secara resmi mencalonkan Al-Mukarram Kyai Haji Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dalam tradisi NU itu tidak ada pemberitahuan bahwa nomor satu akan jadi, sebelumnya itu enggak ada. Jadi gak perlu memberitahu dari awal. Ini agak berbeda dengan nomor 2 ya. Sebagai yayasan saya terima kasih, dan mudah-mudahan tradisi ini terus berlanjut, berkembang, terutama untuk mengumpulkan teman-teman PMI yang ada di berbagai kampus di daerah Istimewa Yogyakarta, sekali juga menghadirkan santri. Karena PMI adalah santri, santri adalah PMI. Dan ini adalah rumah kita bersama. Jadi ternyata semua calon presiden dan wakil presiden itu punya rumah yang menyatukan. Nah, rumah yang menyatukan PMI khususnya di Jogja itu adalah rumah PMI. Karena itu teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, saya berharap kita semua punya apa? Orang Jawa, Bandar Beni merasa memiliki untuk bagaimana meramaikan rumah Beni ini, membesarkan, menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, menjadi rujukan. Mungkin satu saat dengan rumah Beni ini bisa mengadakan nonton bola bersama. Setuju? Biar Mas Fauzi sama Mas Soni tidak bertengkar di Mihai mendukung Real Madrid sama AC Milan, atau nonton film apalah bersama-sama, karena ini ruangannya sangat enak. Jadi kegiatan di rumah Beni ini tidak perlu harus kemudian bersifat spiritual gitu. Itu tidak harus seperti itu, bisa juga yang menghibur dan membuat jiwa kita segar meskipun mungkin melalui musik. Karena menurut informasi Habib Lutfi Pekalongan, itu ternyata musiknya juga tidak kalah dengan kita, karena musiknya itu rock. Nah ini ya tentu saja beliau makomnya sudah beda dengan kita. Kalau kita ngerok ya nanti yang dominan rocknya ya, dan seterusnya. Kemudian terakhir, saya atas nama YGHI juga menyampaikan permohonan maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang jelas saya sebagai bagian dari YGHI cukup bangga perkembangan yayasan ini sekaligus PMII, Umah PMII ini yang dikelola secara profesional, sehingga Umah PMII ini bisa berkembang dan masyarakat bisa menggunakan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih terutama kepada Gus Muafiq. Saya pernah mengundang beliau di PWNU aja gak datang. Hari ini beliau datang, ini luar biasa. Iya, dan mungkin WA saya masih disimpan Gus Muafiq. Jadi memang pesannya mungkin terlalu pendek gitu, karena jadwal beliau juga cukup padat dan pasti banyak. Jadi kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian, jangan dikira kemudian konco-konco NDW pesannya mendadak gak apa-apa. Itu sangat, karena apa? Lihat perkembangannya hari ini gitu ya, jadwalnya beliau cukup padat. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu muwaffiq ila ma tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu adalah salah akhirnya HMI. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya serah terima jabatan Direktur Umah PMII Yogyakarta periode 2017-2019 sahabat Fauzi Rahman kepada Direktur Umah PMII Yogyakarta periode 2019-2020 sahabat Sony Amir Solihuddin SHG. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini direktur eksekutif Omar PM yang baru adalah Mas Soni. Dan alhamdulillah saya 4 tahun itu hampir setiap hari bersama-sama Mas Soni. Dan ini generasi saya terbaik saya kira di Omar PM sekarang. Dan saya mohon pamit, mungkin saya ada istilahnya ada pengabdian yang lain insyaallah yang lebih besar, mohon doanya. Saya ingin punya pesantren Nahdlatul Ulum insyaallah, dan saya dapat kebebasan 10 hektar. Mohon doanya, dan saya yakin Mas Soni bisa melanjutkan untuk pindahnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya karena saya tadi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu Mauidatul Hasanah oleh Kyai Haji Aman Taufik. Kepada beliau kami persilakan. Sahabat-sahabat yang saya hormati, saya ini warga pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Saya LKD di desa namanya Ngasem, ya, sama ketua rumah PMI yang baru. Beliau kurus sekali. Di Ngasem, Kecamatan Sliwon, Batur. Itu sudah gak bisa pulang. Karena Sliwon itu jauh sekali dari Yayan. Kalau sekarang dekat, dulu angkot gak ada dari sini. Jadi gak ada kemungkinan untuk pulang ke Yayan. Jauh. Saya masuk PMI itu gara-garanya cuma satu. PMI itu punyanya orang NU, itu aja. Jadi saya itu menjadi PMI karena saya ini NU. Tapi ada juga yang bukan NU yang PMI, tapi biasanya gak terasa. Jadi saya ini NU. Dan sampai sekarang saya pengurus Nahdlatul Ulama. Jadi saya kemana-mana ini bukan kiai freelance. Saya ini pengurus termasuk suriah Nahdlatul Ulama. Jadi tidak usah khawatir. Makanya ketika Rois Am maju, saya mendukung. Saya dukung dan alhamdulillah menang. Maka orang menang itu sombong dikit gak apa-apa. Makanya kalau ada yang kalah, ya diolok-olok gak apa-apa. Itu gak apa-apa. Para hadirin yang berbahagia, satu hal yang tidak akan pernah bisa dilepaskan oleh PMI adalah apa? Tanggung jawab kebangsaan. Kalau tanggung jawab keislaman, pergerakan mahasiswa Islam, PMI gak usah ditanya, PMI pasti Islam. Sudah. Dan biasanya PMI ini Islamnya santri. Cuman ketika di kampus gayanya kayak abangan biasa. Yang setiap hari di pondok dikejar-kejar ngaji dan dikejar-kejar sholat. Kalau jadi mahasiswa biasanya ingin agak sedikit cuti biasanya. Makanya ada yang cuti harian, ada yang cuti mingguan, ada yang cuti tahunan. Ya, itu gayanya saja sebenarnya. Karena mungkin lelah. Oke. Jadi kalau pergerakan akan selalu bergerak. Sebagai mahasiswa, insya Allah PMI berbeda dengan zaman saya. Zaman saya mahasiswanya gak full. Karena zaman saya tidak ada tuntutan harus cepat lulus. 14 semester itu minimal. Iya, jadi makanya kalau sampean kuliah terus disuruh tertik sama Pak Paliono, jangan mau. Jangan mau. minimal 14 semester. Kalau tidak, nawar lagi. Jadi makanya kalau Pak Wali ngomongin peraturan 75%, nggak usah ikut. Iya, iya, tanya ya, bener kan begitu? Nah, tuh dulu. Tapi kalau sama orang tua ya dulu, terlalu lama bayarnya terlalu lama. Dan dari dulu memang nuansa PMI itu memang nggak tahu kalau sekarang. Nuansa PMI itu memang nuansa kental kebangsaan. Tapi nuansa keislamannya nggak terlalu nampak. Itu dari dulu. Jadi nuansa keislamannya nggak nampak, nuansa kebangsaannya nampak. Ini yang oleh anak-anak milenial ini dicurigai. Sesat secara akidah, sesat secara ideologi. Makanya oleh ideologi-ideologi baru, beberapa anak-anak yang masuk ini dipikir PMI ini tidak islami. Gondrong-gondrong, celananya sudah sobek, dan cara wudhu. Iya, makanya kita sih gak maksa orang. Makanya kadang PMI itu gak menarik bagi anak milenial yang religius. Tapi biarkan saja mereka karena gak ngerti PMI. Hanya kita yang ngerti PMI. Biasa saja. Yang lain nawarkan hijrah, kita apa? Yang lain nawarkan hijab, PMI gratis tahu. Nah itu kenapa? Ini tak ajak flashback ke belakang. Karena PMI ini sayap mahasiswanya NU. NU itu dari dulu memang gak terlalu menonjolkan simbol. Yang satu pemimpin agama yang disebut ustaz. Yang NU jarang disebut ustaz, sebutannya kiai. Kalau ustaz ini simbol Islamnya jelas, ini mesti Islam ustaz. Orang-orang ustaz ketulik itu nanti. Tapi kalau saat NU itu pemimpin agamanya saja disebut kiai. Yang kiai itu belum tentu manusia. Ada kebun ya Islam, selamat. Ada tombak ya iblek, pleret. Ada gamelan ya guntur, madu. Baru kalau sudah kiai haji, baru kelihatan kalau itu manusia. Jadi makanya kalau kiai-kiai ngumpul itu gak bisa sih bikin bahasa Arab, itu gak bisa terus menggunakan jamak kuyaha, gak bisa terus anak kiai disebut gus, tidak bisa dijamakkan gawagis, itu gak bisa. Ini jamak besar. Nah ini sebenarnya mewakili siapa? Mewakili santri. Nah, santri itu mewakili siapa? Mewakili Islam yang masuk ke Indonesia, yang memang dari awal bernegosiasi budaya dengan struktur kebudayaan, struktur sosiologi, antropologi Nusantara. Itu. Karena apa? Karena santri ini meneruskan tegas dengan menyebut penerus Pak. Wali. Hanya NU yang tegas menyatakan meneruskan para wali. Wali itu siapa? Wali itu yang membawa Islam ke Nusantara, yang bernegosiasi langsung dengan struktur budaya, sosiologi, antropologi, bahkan dengan struktur politik yang ada di Nusantara. Ini yang bernegosiasi, ini wali, bukan ustaz. Wali. Nah, para wali ini datang bernegosiasi dengan masyarakat Nusantara. Makanya negosiasi itu pasti melahirkan win-win solution. Ada solusi tengah-tengah. Nah, itulah makanya kemudian ketika bernegosiasi dengan masyarakat Nusantara, masyarakat Nusantara sudah punya Tuhan, namanya Sang Hyang Widi. Maka negosiasinya adalah tidak menang-menangan menggunakan Sang Hyang Menang. Karena yang satu Sang Hyang Widi, yang Islam bernama Sang Hyang Menang, maka nyembah Sang Hyang mampu dijadikan kalimat mengganti kalimat sholat. Akhirnya sholat bernegosiasi dengan Sang Hyang, jadilah sembahyang. Nih, ini cerita ingat. Syaikhul Ustadzun ketemu dengan bahasa besar namanya Brahmana. Ketemu dengan bahasa besar namanya Kiai. Akhirnya bernegosiasi. Akhirnya Syaikhul Ustadzun menggunakan bahasa bersama namanya Kiai. Yang isinya beda-beda. Ketemu Tirmidzi berhadapan dengan santri, maka penggunaan bahasanya tidak menang-menangan, tapi menggunakan bahasa santri. Musola menggunakan bahasa langgan. Yang bagi anak milenial inilah yang disebut pertarungan bahasa. Yang datang pertama kali mereknya Aqua. Maka yang datang belakangan merek Ades itu disebut Aqua. Apa Agres ini yang datang pertama ke sini Honda. Makanya Yamaha pun bernegosiasi dengan Honda Yamaha RX. Honda Moko yang datang pertama kali ke sini adalah Sanyo. Maka setiap pompa air yang kamu datangkan ditanyakan Sanyo apa? Sanyo Panasonic. Pasta gigi yang pertama kali datang mereknya Odol. Maka Odol menjadi merek bersama untuk menyebut Pepsodent maupun Sensodent. Ini namanya negosiasi budaya. Dan itu hal biasa di Nusantara. Maka sering istilah itu satu isinya macam-macam. Persis kayak ibu-ibu ini yang di pojokan ini. Kalau hari lebaran, seluruh jajanan bungkusnya kongguan. Isinya rugi. Ini terbiasa begitu. Kenapa? Karena ketika Islam itu datang, langsung menunjukkan kekuatannya akan berhadapan dengan Majapahit, sebuah bangsa yang sudah maju, pasti tabrakan. Kenapa yang datang ke Eropa menggunakan kekerasan, tabrakan dengan orang Eropa, tapi yang di sini tidak melakukan tabrakan, tapi melakukan negosiasi budaya. Nah, negosiasinya pakai apa? Benar-benar canggih para wali waktu itu membawa misi Islam yang kita jadikan nama pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Islam datang benar-benar bernegosiasi. Yang boleh ngomong agama tanah Nusantara adalah Brahmana. Karena Brahma. Brahma ini adalah kosnya agama Hindu. Sama seperti Milata Ibrahim, asalnya dari Milata Ibrahim, namanya Yahudi Nasrani, dikenal dengan sebutan Brahma, istri apa Abraham, istrinya namanya Sarah. Di Islam ada yang dikenal namanya Ibrahim, istrinya Sarah. Di Hindu dikenal dengan nama Brahma, istrinya Saraswati. Dan sampai orang sekolahan yang cerdas mencerna ini, jangan bodoh kayak yang pedidang-pedidi. Cerdas. Ini kumpulan orang pintar ya. Dengerin. Islam datang ketemu orang Hindu yang boleh ngomong Hindu, yang boleh ngomong agama Brahmana. Brahmana itu orang yang sudah nir dunia, sudah meninggalkan urusan dunia, adanya urusan agama. Kalau masih urus dunia, yang kebagian jadi raja, kastanya kesatria. Yang masih ngurusi raja namanya Vesya, pegawai negeri. Yang ngurusi makan dan minumnya raja, pedagang dan petani, namanya Sudra. Yang kerjaannya cuma minta-minta namanya Paria. Makanya yang suka bawa proposal itu Paria. Nah yang hidupnya ngetik apa util, ya suka util proposal, itu kastanya namanya pucal, tukang ngetik. Di bawahnya ada meleka, maling, tapi kalau ketahuan lari. Di bawahnya ada candala, maling, tapi kalau ketahuan berantemnya begal. Makanya ketika Islam sesuai standar oleh para pedagang, hanya bertahan sampai Samudra Pasai. Karena nggak mau orang Jawa di Nusantara terutama sini, Islam disebarkan oleh saudagar. Maka harus ada formulasi baru bagaimana Islam diajarkan oleh para Brahmana. Orang dengan standar Brahmana di kalangan Islam namanya wali. Itulah maka muncul konsep wali songo. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar, secara epistemologi dan sosiologi tertolak. Karena orang Jawa Hindu, Hindu tidak menerima agama disebarkan oleh saudagar. Maka konsep wali adalah konsep yang mengganti konsep Brahma, Brahmana. Nah, para Brahmana ketika menyebarkan agama tidak terlalu mengurusi dunia. Tidak terlalu mengurusi dunia. Apalagi ketika orang Islam kesini ketemu dengan orang Hindu, simbolnya mirip. Islam mengajarkan Ka'bah dengan tumpukan batu. Di sini ada candi tumpukan batu. Makanya orang Islam pertama gak boleh pergi haji, khawatir konslet. Di sini gak boleh nyembah candi sampai di Mekah, Ka'bah juga gak batu. Di sini gak boleh ngambil air suci dari gunung, sampai sana ada air suci namanya Zam-Zam. Di sini tidak boleh dengan tiga yoni, sampai sana ada tugu batu namanya Jabal Rahmah. Di sini tidak boleh namanya perjalanan suci kain selipang warnanya kuning, sampai sana sama-sama kain selipang warnanya putih. Muternya ke kiri, selesai perjalanan suci sama-sama potong rambut, sini digondol, sana tahalul. Setelah perjalanan suci di sini potong kewan namanya gadri, sampai sana namanya kurban. Daripada konslet, maka para santri yang di sini diajar ngaji tanpa melihat Arab. Kemana kalau haji? Ke masjidnya masing-masing 41 kali tanpa berhenti selama 41 Jumat. Nah, satu-satunya masjid waktu itu ada di Gunung Merapi, maka orang Jawa pergi hajinya ke Gunung Merapi untuk sholat Jumat 41 kali tidak utus. Nah ini yang menyebabkan orang Jawa di Nusantara ini ngerti Islam tidak ngerti Arab. Makanya akhirnya Islam di sini jauh dari simbol-simbol Arab, karena waktu itu nggak ngerti. Makanya yang orang-orang dulu biasa dengan pakaian Nusantara karena tidak lihat Arab. Nah, sekarang orang-orang bisa lihat Arab, maka sampai sekarang banyak yang kemudian mengambil simbol-simbol Islam dan budaya Arab. Tapi apa yang terjadi Santri Rilboyo sampai hari ini gak boleh pakai peci putih? Khawatir lupa kalau masih santri jangan-jangan merasa sudah kiai. Nah yang sekarang terjadi belum diajari ngaji sudah dikasih simbol-simbol kiai, belum besar sekali sehingga waktu diisi ilmu gak masuk karena sudah terlalu rapat buntelnya. Ini bedanya. Makanya tradisi santri tidak terlalu menampakkan simbol-simbol keislaman dan itu berpengaruh kepada tradisi santri yang masuk TMI di Malaysia. Itu makanya anak-anak santri ini kadang nggak terlalu ini karena apa? Setiap hari sudah di pesantren pakai sarung, budiken, pejet. Tiap hari sudah pahala yang perlu pahala, makanya gak keliru kafara kafir hukum. Ini santri sudah terbiasa ya. Ini yang kadang orang tidak bisa melihat bahwa santri ini memang berbeda. Makanya santri menggunakan idiom-idiom yang biasa saja. Tobat gitu aja. Kalau keliru ya astagfirullahaladzim. Tapi yang baru-baru ini merubah mainstream tobat dengan mainstream hijrah. Kalau tobat ya astagfirullahaladzim. Kalau hijrah ya memang harus berjalan menuju perpindahan. Jadi bagi anak milenial mungkin lebih menarik hijrah karena di situ ada entertain. Jilbab bagi santri yang penting menutup aurat. Bagi anak-anak milenial baru yang butuh simbol, akhirnya istilah jilbab diganti hijab. Begitu diganti hijab, ada unsur fashionable sehingga butuh pabrik pakaian hijab. Maksudnya ada yang gombel-gombel, ada yang apa. Bagi anak santri ya jilbab begini itu aja sudah, udah cantik begitu aja. Tapi bagi yang modern akhirnya inilah. Nah ini prinsip-prinsip ini gak usah kalian terganggu, gak usah berubah ikut sana, tetap istiqomah dengan tradisi santri, tobatnya tobat, jilbabnya jilbab. Jangan jauh-jauh kemudian dirubah menjadi hijab sama menjadi hijrah. Ini yang kadang anak modern yang tidak mengerti santri, akhirnya tidak belajar lagi pada kiai, belajar pada rumah-rumah, belajar pada download-download, belajar pada circuit-circuit. Akhirnya yang paling diutamakan adalah Syekhul Gugri. Ini santri. Makanya kemudian santri tidak pernah lupa kita penerus para wali. Dan para wali melakukan negosiasi budaya, negosiasi politik, sosiologi dan antropologi. Salah satu bentuknya adalah bisa kita lihat hari ini. Apa? Ketika bangsa ini Islam tidak bisa masuk. Kenapa? Karena struktur kekuasaannya adalah kerajaan. Ada raja, ada hamba. Raja kekuasaannya mutlak, hamba tidak punya kekuatan apa-apa. Akhirnya raja itu semaunya saja. Sementara Islam mengajarkan semua manusia adalah sama. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ini gimana caranya? Raja, hamba. Maka para wali memasukkan satu prinsip namanya hidup bersama, saling mengerti, saling menjaga. Maka antara raja dan hamba, di antara kerajaan dan kesosialan yang ada, masukkan kalimat hidup bersama, namanya musyarakah, yang sekarang dikenal dengan bahasa masyarakat. Itu bentuk mensiasati raja dan hamba yang dominan dan yang satu tidak punya kekuatan. Masuklah kalimat musyarakah. yang sekarang jadi masa batang. Setelah tumbuh musyarakah, tidak ada lagi raja, tidak ada lagi hamba. Siapa yang ada? Manusia yang saling bertanggung jawab. Manusia yang paling yang saling bertanggung jawab, konsepnya disampaikan Rasulullah, kullu ra'in wa kullu mas'ulun 'an ra'iyati. Maka hilangnya raja, runtuhnya, naiknya hamba, masuk dalam sebuah hidup bersama yang disebut ra'iyah, yang akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat adalah sebuah bentuk baru bagaimana manusia hidup bersama, saling bertanggung jawab. Tapi kalau tidak merubah hamba, masih boleh menyebut abdu. Yang kamu masih boleh menyebut diriku kulo. Yang sahaya masih boleh menyebut saya. Yang kukulun masih boleh menyebut kulun. Yang abdi sudah masih boleh menyebut abdi. Tapi masuk kalimat ra'iyah, sehingga hidup bersama, saling bertanggung jawab. Untuk apa? Karena bangsa ini berbeda, beda, tidak boleh ribut masalah agama. Kalau masih menggunakan kalimat kafir, akan saling ribut karena saling mengkafir, mengkafirkan. Kalau sudah hidup bersama, namanya bimbi. Kalau sudah saling bertanggung jawab, namanya ra'iyah. Maka bangsa Indonesia ketika disebut ra'iyah adalah sebuah bangsa yang saling bertanggung jawab dan tidak boleh lagi disebut kafir. Ini epistemologi dan terminologi dasar menyebut warga negara Indonesia yang berbeda dengan sebutan ra'iyah atau rakyat. Dan satu-satunya bangsa Islam di dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya menjadi rakyat hanya ulama Indonesia. Ini cerdasnya political engineering dan social engineering-nya para wali. Enggak kayak ustaz-ustaz itu yang kami kami sama anaknya ini kan. Makanya kemudian semua orang menyebut non-muslim. Akhirnya karena non-muslim itu tidak ada dasarnya, sama NU dibikinkan dasar saat munas di Banjar Matraman kemarin untuk memberikan dasar bagi orang yang tidak ngerti dasarnya menyebut non-muslim. Tapi begitu dibikinkan dasar menyebut non-muslim, malah mereka marah. Kamu tidak punya dasar, dari dasar malah marah. Memang dasar malah. Ra'iyah kalau ngumpul, bicarakanlah nasibmu, bermusyawarahlah, berbicara yang baik. Maka kemudian konsep yang dipakai adalah wasyaruhul fil amri. Maka kumpulnya ra'iyah disebut musyawarah. Kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri, tanpa satu fil majalis wa satu yang sudah hilang, maka ruang musyawarah namanya majelis. Kalau mengangkat pemimpin wasi'a kursiyyuhu samawat, maka kedudukan pemimpinnya disebut kursi. Jadi kalau kita mau mencari struktur negara paling Islam di dunia, cari ke negara Indonesia. Dada. Karena apa? Ra'iyah, musyarakah, musyawarah, majelis, kemudian kursi. Ini bukan bahasa biasa, ini bahasa yang resmi tertuang dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Dan dalam mata orang yang mengatakan negeri ini tauhid, aslinya pasti dia bukan Indonesia. Dia baru kata. Lah kemudian konsep para wali ini diadaptasi. Diadaptasi di mana? Di tanah Nusantara. Wali yang datang pertama kali turunnya di Jogja. Di mana? Di Gunung Merapi. Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir itu turunnya di Gunung Merapi, situ yang bawa Islam. Lidah Jawa menyebutnya Syekh Jumadil Kubro. Itu Turkus itu. Maka kita menurut para wali, pernahkah kamu datang ke Turku sana untuk menirok, menengok sejarah Syekh Jumadil Kubro? Maka Umat PMI Jadi saya sarankan bikin agenda, kita ziarah ke makam ke tempat saya Jumatul Kubro. Karena apa? Saya Jumatul Kubro melahirkan anak saya Ibrahim Asmoro Kondi. Saya Ibrahim Asmoro Kondi melahirkan anak Sunan Ampel. Sunan Ampel melahirkan anak Sunan Bonang, punya murid Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga punya murid Sunan Geseng. Sunan Geseng punya murid Pak Abdul Halim Delowo. Punya murid Mbah Abdul Rahman Sambu. Punya murid Mbah Sabar Tuban. Punya murid Pak Abdul Mbah Sufyan Tuban. Punya murid Pak Abdul Halim. Punya murid Pak Abdul Wahid. Mbah Abdul Wahid punya murid siapa? Punya murid namanya Mbah Khairat Mbah Kareng Roto. Punya murid Mbah Asyari. Mbah Asyari punya putra Kiai Hasyim Asyari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Punya putra Kiai Wahid Hasyim, punya murid Mahfud Junaidi, pendiri pergerakan mahasiswa Islam itu. Nah, saya cuma cukup proses ini kok bisa kita ikuti, ikut siapa? Saya cuma cukup karena putranya saya Muhammad Masih, saya Muhammad putranya saya Ahmad Jalaluddin Campa, saya Ahmad Jalaluddin putranya saya Abdul Malik Mongol, putranya saya Alawi Abdul Fakih, putranya saya Ahmad Syafiq Nirbat, putranya saya Ali Khalid Qasam, putranya saya Ali, putra saya Muhammad, putra saya Ali, putra saya Ahmad Ali Haji, putra saya Isa, putra saya Muhaydillah, putra saya Muhammad, putra saya Ali Nuri, putra saya Ja'far Sadiq, putra saya Bakir, putra saya Ali Zainal Abidin, putra saya Dina Husain, putra saya Dina Ali. Ini menantu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sanakmu ini beres. Segera beres kue ini. Ini udah dul. Lalu kemudian para wali ini mengembangkan Islam di sini dengan prototip para wali. Sunan Ampel punya murid Datuk di Bandang Udang Sulawesi mengembangkan Islam di kawasan timur. Sunan Bonang punya murid Khatib Dayak mengembangkan Islam di Sulawesi, di Kalimantan. Sementara Sunan Ampel punya murid namanya Mbah adiknya Sunan Bonang itu Mbah Raden Husain pindah ke sana. Aryo Jamal atau Aryo Abdillah sudah paling bangun bangun kekuatan di sana, sehingga prototip para wali yang bergerak di tanah Nusantara ini akhirnya berkembang di mana-mana. Belanda datang melakukan serangan dan penguasaan, dilawan secara bersama-sama. Maka murid-murid para wali mengusir Belanda. Setelah Belanda pergi, semuanya bersatu dan bersama sebagai penerus para wali. Maka kawasan yang ditinggalkan para wali dan muridnya disebut wilayah. Maka al-wali meninggalkan wilayah. Wilayah itu dikasih nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka Islam pertahankan sampai mati wilayah NKRI harga mati. Ya, makanya PMI selalu kalau sudah berbicara bangsa, Islamnya sudah diurus pesantren. Makanya dia tidak pernah melibatkan santri-santri agama untuk politik. Yang udah biasa santrinya diurus pesantren, politiknya diurus oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ketika Islam datang ke sini, ketemu namanya Lakat kolam yang insana biasa ini takui manusia yang terbaik tapi versi Jawa, versi Indonesia. Maka ajarkan aman wa amilu sholihat. Pesantren ini bagian ajarkan aman wa amilu sholihat. Tapi lakat kolam yang insana biasa ini takui didahului dengan sumpah kosamnya Allah. Watin buah ini simbol Nabi Nuh. Wa zaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turi sininah simbol Nabi Musa, simbol Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Maka jangan mengaku umat Rasulullah kalau enggak mampu mengamankan sebuah bangsa dan negara. Jadi makanya kalau RU sudah berbicara itu, PMI sudah berbicara itu, sudah selesai. Kita nggak ada yang nanya lagi. Kalau sudah berbicara bangga, santri satu paling depan, nggak usah ditanya. Ya nggak usah ditanya. Ketika bangsa ini mau merdeka, semua pengen kawasan kekuatannya adalah menyebut Islam. Tapi bangsa ini akan pecah jika Islam dimasukkan menjadi ideologi negara secara tertulis. Cukup ketuhanan yang maha esa itu sudah kul huwallah wahad. Tapi ada kelompok-kelompok yang ingin memasukkan kalimat-kalimat dan menjalankan Islam bagi syariat Islam bagi pemeluk. Yang pertama menolak siapa? Iya, Hasyim Asy'ari. Untuk apa? Menjaga agar bangsa ini tetap menjadi milik bersama. Karena apa? Arab satu bangsa pecah dipikul puluhan negara. Eropa satu bangsa pecah dipikul puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini tidak mudah. Makanya ketika Jepang datang, Kiai Hasyim kerjasama dengan Jepang, dibuli waktu itu. Kiai kerjasama dengan penjajah, Kiai telek. Tapi Kiai Hasyim tenang, saya kerjasama dengan Jepang, menjadi ketua sumubu. Apa itu sumubu? Departemen agamanya Jepang. Bukan langsung kerjasama dengan Jepang bersama PETA. Apa yang terjadi? Ketika dibuli, ternyata tanggal 14 dan 13 Agustus Hiroshima Nagasaki diledakkan oleh sekutu. Karena Hiroshima Nagasaki diledakkan sekutu, akhirnya kemudian dunia kekosongan kekuasaan karena kosong kekuasaan berkah kerjasamanya Kiai Hasyim dengan Jepang. Jepang akhirnya memfasilitasi terbentuknya Dokuren Tsujumi Tushakai, Dokuren Tsujumi Inkai yang dikenal dengan penelitian persiapan kemerdekaan Indonesia difasilitasi oleh Teji Maeda, seorang panglima Jepang yang ada di Indonesia. Yang tadinya olok-olok ikut masuk ke panitia persiapan kemerdekaan, yang olok-olok masuk juga, tapi karena NU akhirnya ya sudahlah ambil saja. Akhirnya ketua gubernur DKI adalah Raden Rajiman Wiryo apa ya? Diningrat rupanya akhirnya Dr. Rajiman jah. Tapi begitu ini panitia ini berhasil memerdekakan Indonesia, Pancasila ikut mau dikasih simbol Islam, dihapus semuanya ya sih. Maka kemudian beberapa kelompok Islam menarik diri dari perjuangan kemerdekaan karena menganggap negeri ini milik negeri Tonggut pakai Pancasila. Maka ketika sekutu datang, orang-orang ini melepaskan Indonesia, biarlah Indonesia jatuh lagi di tangan penjajah. Maka banyak daerah yang dikuasai lagi oleh sekutu. Tapi Kiai Hasyim yang sudah mempertahankan bahwa ini negara Indonesia berasaskan Pancasila sudah benar secara syar'i, maka Kiai Hasyim melakukan perlawanan dengan sekutu, mengeluarkan resolusi jihad isyariman awud syahidan yang akhirnya menjadi kenyataan sejarah. Itulah hari santri Indonesia. Makanya kemudian konduknya lalu satu idenya Kiai apa? Resolusi jihad idenya Kiai Dahlan. Gak bisa Kiai Dahlan meninggal tahun 23, resolusi jihad tahun 45, jangan dipulang balik. Nah ini Indonesia. Tapi ketika kemudian Indonesia berdiri, kelompok-kelompok Islam ini naik jikal mau melawan Bung Karno sehingga bangsa ini terancam. Maka NU dan santri keluar dari perkumpulan kaum muslimin, Kiai Wahab Hasbullah keluar dari Masyumi. Sampai enggak tahu betapa dibulinya Kiai-Kiai waktu keluar dari Majelis Syura Muslim Indonesia, malah gabung dengan Bung Karno dan PKI lewat Nasakom. Itu terjadi kenapa? Demi mempertahankan keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Akhirnya radikal kanan dipukul habis, radikal kiri berontak tahun 65. Yang pertama kali menghabisi siapa? NU dan santri termasuk PMI. PMI menghabisi kekuatan PKI. Makanya kalau ada cerita PKI bangkit lagi, kita gak percaya. Gak percaya, tanya Pak Polisi, gak percaya. PKI bangkit lagi, gimana mau bangkit lagi? Oh, kita yang menghabisi kok. Gak bisa dibohong, santri gak bisa dibohong. Yang lain juga nah, ya. Makanya kalau kita sudah berbicara wilayah, inilah daerah para wali, dan kita sudah ditingkat para wali negeri untuk menampung puluhan bangsa bersatu dalam satu negara. Maka benderanya pun bendera merah putih, yang baru datang tak ngerti bahwa bendera la ilaha illallah. Kita sudah letakkan la ilaha illallah dari tahun Lancasinan sampai Jikir. La ilaha illallah sudah menjadi batin masyarakat Indonesia yang baru datang masih membawa bendera. Kakak belum ngerti cara meletakkan, mau diletakkan di mana ini. Maka dikibarkan kemana-mana. Akhirnya nabrak merah putih, dihantam oleh tentara, dihantam oleh polisi, dihantam oleh santri. Akhirnya mereka marah. Ini bendera tauhid. Kamu menolak ini berarti menolak la ilaha illallah. Enggak. Kami menolak bendera karena itu bendera Hizbut Tahrir, bukan bendera tauhid. Kami menolak la ilaha illallah dalam bendera, tapi setiap hari kami pakai la ilaha illallah untuk mikir. Seperti kami menolak bendera PKI, bukan kami menolak PKI dengan arif dan palunya, tapi kami menolak bendera Papua arif. Tapi kalau kami bersalah setiap hari dan pakai arif, perhilukan tetap pakai palu. Makanya kalau kita berbicara bangsa, jangan tanya ke NU. Pak Harto jadi presiden, NU disingkirkan, PMII disingkirkan. Tapi ketika Pak Harto butuh menyatukan kekuatan bangsa dengan asas tunggal Pancasila, yang pertama kali menerima siapa? NU dan PMII. Akhirnya Pak Harto pusing, itu orang NU nya aneh. Walaupun secara politik bertabrakan, tapi kalau sudah berbicara bangsa dan negara, santri tidak pernah mengingkari. Walau sesekali pun, maka belum pernah dalam sejarah santri berontak pada pemerintah Indonesia. Akhirnya Pak Harto memaksakan, ya sudah Pak itu, kamu daripada nanti kita gak ngerti NU itu mau kemana. Katanya NU mau kemana-mana, tapi tidak di mana-mana. Ikutlah NU. Maka Pak Tugu kemana-mana ikut Gus Dur. Karena ikut Gus Dur, akhirnya naik bisnya Gus Dur, naik NU, akhirnya Mbak bayar. Sehingga NU kemana-mana dapat barokah Pak Tugu ikut NU. Akhirnya Gus Dur nyupir, yang naik adalah Pak Tugu. Gus Dur capek, akhirnya bisnya dinaiki anaknya Bung Karno. Karena Pak Tugu naik dan Pak Mika naik, maka cakar-cakaran di belakang ganti Gus Dur mundur. Maka meledaklah peristiwa 27 Juli tahun 1996. Akhirnya dua singa berkelahi, yang menjadi presiden adalah yang ngomong singa. Maka tahun 2000 Gus Dur lah yang jadi presiden Republik Indonesia. Maka jangan kau katakan santri itu bodoh, karena santri pernah menjadi presiden. Kalian yang ketua organisasinya cuma tim sukses. Maka kemarin saya selalu bilang, maka dari kemarin saya katakan, kita coba Yai Ma'ruf biar maju menjadi wakil presiden. Kita pernah menjadi presiden, kita coba maju, kalah coba, menang coba, urusan kalah urusan nomor 2. Yang pertama pokoknya maju, yang pertama jadi wakil presiden Republik Indonesia. Maka kalau menang kayaknya begini, kalau kalah saya sudah katakan dari awal, kalau NU bergerak dan bersatu, gak ada satu pun yang bisa mengalahkan di Indonesia. Dan jangan khawatir sama NU kalau memimpin negara, karena NU tahu kalau berbangsa pasti punya toleransi dan penghargaan dengan sesama anak bangsa. Itu sudah dibuktikan ketika Gus Dur menjadi presiden. Jadi jangan khawatir dengan santri. Santri mengerti bangsa ini milik bersama. Yang bukan santri biasanya tidak ngerti bangsa ini milik bersama. Maka nalar kebangsaannya santri hari ini diuji coba setiap LKD kepada kader-kader PMI. Nanti pulang kemana bawalah ideologi bersama ini, bahwa bangsa ini adalah wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saling mengerti dan saling menghargai. Inna Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Harrah yang ke-56. 59. Ya, semoga barokah, semoga manfaat. Dan benar-benar tetap mahasiswa, benar-benar tetap pergerakan, bukan gerak-gerik. Benar-benar tetap mahasiswa yang punya nalar yang maju, benar-benar Islam yang punya kepedulian isul Islam dan muslim ini yang naik kalimatillah, dan benar-benar Indonesia yang siap tinggal landas untuk menyongsong masa depan bangsa menjadi bangsa. Semoga semuanya bermanfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sini ada Sayyidina Muhammad.